Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang sesi kedua kita lanjut dengan bahasan aqsamul harfi. Aqsamul harfi. Aqsam macam-macam. Huruf ya huruf. Al-harfu ya huruf. Nah, tadi kan sudah huruf di atas ya. Huruf. Terus setelah huruf apa? Kalimah. Setelah kalimah jumlah mufidah. Nah, setelah itu dia rinci. Ustaz Aceh rinci. Huruf itu apa saja yang masuk huruf. Nanti kalimah juga beliau rinci lagi apa saja yang masuk kalimah. Nanti jumlah mufidah dirinci lagi. Habis itu sudah dirinci singkat, dirincinya panjang lagi ada. Ya, jadi pelan-pelan itu dia, enggak langsung jebret langsung semuanya gitu enggak. Wah, langsung huruf-hurufnya apa saja, wah itu buat berat. Oke, kalau jadi tahu, oh nanti kita akan pelajari 10 poin. Kayak enak sekali kan, oh 10, berdengar 10 aja sudah senang kan. Oh 10, dirinci satu-satu dulu, ini judulnya ini, 10 poin ini. Nah baru dijabarin lagi, enak. Nah sekarang macam-macam huruf ada dua. Yang pertama, lihat yang sebelah kanan. Harfun hijaiyun. Garis miring apa? Mabaniyun. Harfun hijaiyun atau mabaniyun. Harfun huruf. Hijaiyun hijaiyah. Hijaiyah paham ya? Huruf hijaiyah. Atau nama lainnya huruf mabani. Nama lainnya. Nama lainnya adalah huruf mabani. Huruf yang kedua harfun sebelah kirinya. Ma'aniyun. Huruf, harfun, huruf ma'aniyun yang punya makna. Kalau tadi mabaniyun yang menyusun kata, yang menyusun kata atau kalimah. Berarti tadi yang kita tulis ini loh, yang tadi ada berapa huruf ini? 4. Ya. Ini satu huruf mahijaiyun atau huruf mabaniyun. Satu kan? 2 3 4. Semuanya disebut dengan huruf mabani. Kenapa disebut mabani? Karena dia nyusun kata ini. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu namanya lainnya huruf mabani. Maka lihat contohnya di bawahnya, sebelah kanan. Mislu a ba ta sa seterusnya. Itu namanya huruf apa? Hijaiyun atau mabaniyun. Atau huruf hijai atau huruf mabani. Yang kedua, huruf ma'aniyun. Huruf ma'ani. Harfun ma'aniyun, huruf ma'ani. Kalau ma'ani itu punya makna atau punya arti. Misalnya contoh, wa. Tadi sudah kita lihat ada pas kita artikan, artinya apa wa? Dan. Au. Atau. Summa. Kemudian. Min. Dari. Cuma huruf, namun sudah punya arti. Jadi huruf kesimpulannya ada berapa? 2. Yang pertama huruf mabani atau hijaiyun. Yang kedua huruf ma'ani. Ingat. Lompat lagi ke halaman berikut. Alhamdulillah. Huruf sudah selesai. Tadi aksamul harfi, sekarang anwa'ul kalimati. Anwa'ul kalimati. Anwa' tadi macam-macam atau jenis-jenis. Kalimah kata. Jadi kata kalau dalam bahasa Arab itu cuma tiga saja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali kata benda, kata sifat, kata apa lagi? Kata kerja, macam-macam kan? Cuma kita tiga aja kalau dalam bahasa Arab. Itu hasil kesimpulan tatabbu dan qiraah, yaitu hasil penelusuran dan banyak meneliti dalam Al-Quran dan hadis. Pokoknya tiga ini. Walaupun Nabi gak pernah nyebut, oh kalimah itu ada tiga. Kita simpulkan. Wong pinter itu bisa nyimpulkan. Jadi kesimpulannya ada tiga. Yaitu apa? Satu, ismun. Kita biasa sebut isim. Ya kalau menerjemahkan kata benda, nama orang. Masuk di situ kata benda, ada nama orang, nama tempat. Saya gak bisa terjemahkan ini. Tidak bisa terjemahkan, wah itu isim itu apa? Punya kata benda, nama orang, nama tempat. Itu namanya isim. Kemudian fi'lun atau fi'il. Kata kerja. Kemudian yang ketiga, harfun, huruf. Harfun, huruf. Sudah ya? Berarti anwa'ul kalimah. Macam-macam kalimat ada berapa? Tiga. Yang pertama ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun. Ismun itu apa tadi? Kata benda, nama orang, nama tempat. Fi'lun kata kerja. Harfun huruf. Nah harfun ini ditulis sama seperti huruf ma'ani tadi. Jadi huruf ma'ani ada wa, au, summa tadi. Itu sama seperti huruf yang kita bahas di sini. Huruf itu yang kita bahas yang ketiga ini kata yang huruf yang punya makna. Namun ada penjelasannya sendiri. Sudah? Sekarang masing-masing tadi dari kalimat kita jelaskan. Yang pertama al-ismu. Yang pertama isim. Apa pengertian isim menurut tinjauan dari ilmu nahwu? Al-ismu wa kalimatun dallat ala maknan wa lam tuktaran bi zaman. Isim adalah kata, kalimat atau kata. Dallat yang menunjukkan. Ala maknan. Pada makna atau arti. Wa artinya apa tadi? Dan lam tidak. Lam tidak. Tuktaran terkait. Bizamanin. Bi dengan binya sendiri itu punya arti. Dengan zamanin waktu. Saya ulang. Kalimatun dallat ala maknan walam tuktaron bizaman. Artinya kata yang menunjukkan atas makna dan tidak terkait dengan waktu. Berarti kata benda itu tidak terkait dengan waktu. Buku ya tetap buku. Mau waktu dulu, waktu sekarang, waktu akan datang, tetap artinya buku. Kita pakai kata buku. Nama orang ya, Ahmad dari dulu, ya, dia lahir Ahmad, sekarang juga Ahmad. Tahun depan juga namanya tetap Ahmad. Apa ada yang berubah namanya? Pak Soyo dulu namanya Pak Soyo. Soyo, pas lahir Soyo. Sekarang Soyo. Soyo terus berarti. Misal contoh. Contoh yang masuk isim ya. Jadi paham ya, dia tidak berubah dengan berubahnya waktu. Contoh Muhammadun. Muhammad ya Muhammad. Enggak berubah. Enggak berubah dengan waktu, nama orang. Ustazun, ustaz guru. Ya mungkin ada yang dulu itu bajingan, perampok, berubah jadi ustaz, kemudian jadi ustaz, terus mungkin kan. Dan kalau disebut ustaz ya gitu, ustaz dulu yang satu hari yang lalu dengan sekarang, dengan dua hari akan datang ya sama. Tilmizun, murid. Khailun, kuda. Kuda. Khailun, kuda. Kalbun, anjing. Kittun, kucing. Namun kucing itu dalam bahasa Arab punya penggunaan beberapa arti ya. Ada dengan kittun, ada dengan hirratun, ya. Ada beberapa kata. Daftarun, tadi apa daftarun? Apa tadi daftarun? Buku tulis. Mirsamun, pastel atau pensil. Tobashirun, hah? Tobashirun, kapur. Syamsun, matahari. Komarun, bulan. Makanya ada yang orang kalau jadi ulama besar itu kalau digelari itu bisa Syamsuddin, penerang agama. Ya, bukan di Samsung. Itu perusak agama itu malah. Komar, bulan kan? Wah, dia bilang sama istrinya, anti kal komar, engkau seperti rembulan gitu. Kata-kata romantisnya gitu. Ya nanti SMS gitu tulis, anti kal komar. Sekarang bisa SMS juga sebenarnya, anti kal komar. Yang punya istri, yang belum ya jangan. Mau SMS sama siapa? Asjarun, pepohonan. Pepohonan berarti banyak pohon ya. Nah itu contoh isim-isim itu diingat dulu. Nah nanti kita bisa bedakan ini karena ada isim, ada fiil, ada huruf. Kita bisa bedakan. Nanti bedakannya dengan tanda-tanda. Coba lihat ciri-cirinya. Semua harokat akhirnya apa di situ? Pakai tanwin nggak? Tanwin kan? Tanwin. Maka itu salah satu ciri-cirinya. Jadi semua kata yang punya tanwin itu pasti kita bisa tebak, kita bisa mengatakan itu adalah isim. Jadi baca Al-Quran di sini, wah, saya sudah dapat ini, Rabbun, ada tanwinnya, ini isim ini, masya Allah, saya sudah belajar bahasa Arab. Itu ada fungsinya loh nanti. Penting itu untuk pelajari. Nah sekarang kita lihat dulu, waktu singkat, kita lihat tanda-tanda isim. Alamatul ismihiya. Alamat, tanda-tanda. Isim, isim. Ada empat. Hiya adalah, ada empat. Al-khafdu. Dikasroh. Yaitu di kasrah harokat akhirnya. Tahu ya harokat kasrah ya? Kasrah tahu ya? Nah. Ini kasrah ya? Nah. Kasrah kan? Maka kalau kita ketemu harokat akhirnya itu di kasrah, berarti kata ini termasuk isim. Masya Allah sudah tebak lagi dalam Al-Quran loh itu. Ini isim ini saya baru pelajari kemarin. Masya Allah, kok enggak dari dulu saya tahu. Maka lihat contoh mislu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, isim. Lafaz jalalah Allah, isim. Saya harus nyebut lafaz jalalah ya. Jangan bilang Allah di kasrah. Enggak sopan. Ya, kenapa enggak sopannya? Ya enggak pas lah. Allah di kasrah enggak mungkin kan? Harusnya apa? Lafaz Allah yang di kasrah. Ya, di kasrah kan harokat akhirnya? Ya. Ar-Rahmani. Kasrah enggak? Kasrah. Berarti isim juga. Ar-Rahimi. Kasrah. Berarti isim juga. Berarti isimnya ada berapa? Bismi 1, lafaz jalan Allah 2, Ar-Rahmani 3, Ar-Rahimi 4. Sudah? Nah, isim sudah ketemukan 4 dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada tugas nanti, cari surat Al-Fatihah isim yang mana. Nanti setelah kita pelajari sampai halaman keempat. Kemudian yang kedua, At-Tanwinu. Tadi kan sudah lihat di atas kan? Tanwin. Tadi kan ada tanwin semuanya kan? Berarti setiap kata yang ditanwin semuanya itu adalah isim. Contoh, rajulun. Rajul, laki-laki. Nanti ada kata juga yang sama dengan ini, beda harokat aja, rijlun. Sikil, kaki. Antar rajulun apa antar rijlun? Antar rajulun. Ya, anta rajulun. Kalau dia baca arokannya enggak ada sandangannya, dia baca rijul. Oh, ini berarti orang iso maca, ngawur. Ya. Imro'atun. Wanita perempuan. Waladun. Anak lanang, laki-laki. Bintun. Anak wedok, anak perempuan. Waladun anak laki-laki. Bintun anak perempuan. Maka dibedakan. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan anak laki-laki sendiri penyebutannya, anak perempuan sendiri penyebutannya. Kalau bahasa Indonesia sama nantinya. Anak mungkin dipanggil anak. Ya. Kalau kita panggil walad, walad sini, ta'al. Itu anak laki-laki berarti. Kalau anak perempuan bint, ta'al hina. Sini datang sini. Sudah. Tanwin yang ketiga, al-alif wal lam, diawali dengan alif dan lam. Berarti saya kalau temukan di depannya alif lam, masya Allah ini isim, ini saya baru tahu, luar biasa. Tadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, ada yang pakai alif lam nggak? Ada. Lafaz jalalah Allah, ar-Rahmani, ya tak? Ar-Rahimi, ya tak? Masya Allah sudah dapat. Contoh yang di sini al-ustazu, al-ustazatu. At-talibu, ustad. Al-ustazah itu? Ustazah, ustad perempuan. At-talibu? Murid, sama dengan at-tilmizu tadi. Ini juga istilah untuk murid. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tanda yang keempat. Huruful jarri. Diawali dengan huruf jar. Namanya itu huruf jar. Contoh fi. Ini namanya huruf jar ya. Saya biasanya tulis ini huruf jar atau harful jarri. Kenapa disebut harful jarri? Karena sesudahnya dalam keadaan majrur. Majrur atau di kasrah. Misal contoh min, min itu huruf jar. Setelah min, maka nanti jadi majrur. Minallahi, harokatnya kasrah. Maka kalau depannya ini huruf jar, maka kata sesudahnya itu pasti isim. Kata sesudahnya pasti isim. Berarti lafaz jalalah Allah isim. Kenapa isim? Karena diawali dengan huruf jar. Di samping itu di kasrah, di samping itu lagi diawali dengan alif lam. Karena lafaz jalal Allah itu asalnya dari sini, dari kata ilah diawali dengan alif lam, digabungkan jadi seperti ini. Itu ada ceritanya juga kenapa bisa jadi seperti itu. Ya pokoknya digabungkan jadi seperti ini. Depannya ada alif lam. Fi, ini huruf jar lagi, fil baiti. Tadi min tadi apa artinya? Dari ya. Fi di dalam. Ya tadi kan sudah ya. Fi dalam. Fil baiti di dalam rumah. Ila ke ilal masjid. Sesudahnya kasrah juga ya. Di ke masjid. Kemudian ala di atas. Alal kursi di atas kursi. Berarti mana yang isim? Lafaz jalal Allah. Lalu al-baiti, lalu al-masjidi, lalu Al-Kursi. Kenapa semuanya itu masuk isim? Karena diawali dengan huruf jar. Berarti tanda isim ada berapa? Empat. Yang pertama, Al-Khafdu, At-Tanwilu, Al-Alifu Wal-Lamu, Hurufur Jari. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut lagi pada sesi yang ketiga.